الحمد لله الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, pertama kali puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal atas banyaknya karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita, yang kita tidak punya kesanggupan dan kemampuan untuk menghitung-hitung nikmat Allah Azza wa Jalla tersebut. Sekaligus pemberitahuan tentang kelemahan kita sebagai hamba, tidak punya kemampuan untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun semoga dengan ibadah demi ibadah yang kita lakukan pada sore hari ini dan malam ini, solat maghrib, semoga menjadi rentetan kesyukuran kita atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin, Allahumma amin. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah berjuang dan berkorban apa yang beliau miliki untuk menebar dan menyebarkan wahyu dan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi umat beliau yang beriman kepada beliau, yang menerima segala bimbingan dan arahan beliau. Tentunya semoga dengan pilihan ini kita dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi orang yang paling berbahagia di dunia, menjadi orang yang paling selamat di alam barzakh, yaitu alam kubur, dan orang yang paling berbahagia kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, menyambung pembicaraan yang telah lewat pada malam Sabtu yang telah lewat, di saat itu kita berbicara tentang betapa kasih dan sayangnya Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya, yang hamba-hamba ini sesungguhnya tidak punya apa-apa di dalam hidup dan tidak punya kemampuan untuk berbuat apapun. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan kepada manusia. Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan kepada manusia. Allah Azza wa Jalla memberikan kecukupan kepada manusia sehingga mereka bisa berbuat, mereka bisa bekerja, mereka bisa berupaya di dalam hidup untuk kemudian mencari apa yang dia butuhkan setiap harinya. Namun semuanya itu adalah kasih sayang Allah Azza wa Jalla, yang pada pertemuan yang telah lewat kita telah menyebutkan ternyata manusia inilah yang tidak mau disayangi oleh Allah Azza wa Jalla, tidak mau dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab Allah Azza wa Jalla masukkan kita ke dalam barisan hambanya yang mau menerima kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Termasuk dari bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sudah kita singgung pada pertemuan yang telah lewat bahwa ibadah itu memang sebuah kewajiban. Namun kita tidak mungkin akan bisa melaksanakan ibadah sekecil apapun tanpa ada bantuan dari Allah Azza wa Jalla, tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ibadah itu bisa kita selesaikan, kita bisa mengerjakannya atas bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata nilai ibadah itu akan dikembalikan kepada manusia. Tidak ada kepentingannya bagi Allah Azza wa Jalla. Kalau begitu, bukankah ibadah itu adalah nikmat? Maka jawabannya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nikmat makan dan minum kita berusaha mencarinya, kita berusaha mengejarnya, kita berusaha bersusah payah untuk memperolehnya, maka tentu nikmat ibadah ini yang bayarannya adalah surganya Allah Azza wa Jalla, tentu kita lebih bersemangat untuk mengejarnya, untuk mencarinya, untuk mendapatkannya. Semoga kita termasuk dalam golongan hambanya yang mau selalu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin, Allahumma amin. Dan kita telah mengambil sebuah firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku." Ayat ini sebagai sebuah pemberitahuan kepada kita semuanya bahwa ada namanya bangsa jin dan ada namanya bangsa manusia. Allah Azza wa Jalla menciptakan kedua bangsa ini, kedua jenis makhluk ini, manusia dan bangsa jin, memiliki tugas yang sama di hadapan Allah Azza wa Jalla, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa jin dimanapun dia berada, di kampung dan daerah manapun dia berada, maka dia wajib untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, berarti tugas ibadah ini adalah tugas yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang memasukinya, baik dari bangsa manusia dan bangsa jin, maka dia adalah orang yang paling terhormat di kehidupan dunia ini. Bagaimana tidak? Bagaimana tidak menjadi orang yang paling terhormat? Dia telah melaksanakan tujuannya diciptakan. Dia telah mengerjakan untuk apa dia diciptakan di dunia ini. Maka oleh karena itu, orang yang paling tinggi tingkat ibadahnya kepada Allah, maka dialah orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, apakah dia deretan bangsa manusia atau bangsa jin, mereka juga memiliki peluang untuk meraih kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, lalu sekarang, kenapa manusia itu kebanyakan tidak mau beribadah kepada Allah. Kenapa? Manusia itu tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal tidak akan pernah sebanding antara nikmat yang Allah berikan kepada manusia dan jin dengan permintaan Allah agar manusia dan jin itu beribadah kepadanya. Tidak akan sebanding. Sudah kita sebutkan di depan. Betapa ringan sesungguhnya permintaan Allah dari hamba-hambanya ini. Dan dunia serta apa yang ada di atas dunia memang diperuntukkan kepada bangsa manusia dan juga bangsa jin itu sendiri. Tapi kenapa manusia itu tidak banyak untuk mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Kalau kita di kehidupan dunia, kalau orang tua kita sudah memberikan apa yang kita butuhkan dari sisi duniawi saja, padahal jauh dari nikmat hidup Allah yang memberikan. Sekarang bapak dan ibu kita ini sebagai perantara, darinya kita bisa dikasih duit, diberikan minum atau makan. Kedua orang tua ini hanya sebagai perantara. Yang memberikan kita rezeki itu sesungguhnya Allah Azza wa Jalla. Kita sebagai seorang anak mengingat jasa-jasa kedua orang tua. Saya sakit, dia yang membawa saya ke dokter. Saya teriak kehausan, dia yang memberikan saya minum. Padahal kedua orang tua itu sebagai perantara sampainya rizki Allah Azza wa Jalla kepada sang anak. Tidak dilupakan jasanya. Atau mungkin kita punya atasan di kehidupan dunia ini. Dia adalah pimpinannya kita. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, kita selalu ingat jasanya ketika dia mengasih kita bantuan, ketika dia mengasih kita kemudahan, ketika dia mengasih kita lebih dari gaji kita. Kita berupaya untuk mengingatnya, mengingatnya, dan mengingatnya. Ini di kehidupan manusia. Sekarang Allah Azza wa Jalla telah memberikan segala-galanya. Tentu bagi orang yang beriman akan punya rasa malu untuk tidak mau taat kepada Allah Azza wa Jalla, untuk tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada anak barakallahu fikum durhaka kepada kedua orang tuanya, mungkin orang lain sangat-sangat benci melihat anak yang durhaka itu. Walaupun dia bukan anaknya, kamu tidak tahu rasa malu kepada kedua orang tuamu. Dia telah membesarkanmu, dia telah mengobati ketika kamu sakit. Wah, semuanya diungkit-ungkit kebaikan kedua orang tua. Namun di sana ada kata-kata, kamu tidak punya rasa malu. Tapi belum pernah kita dengar seseorang anak akan diucapkan demikian di saat anak ini tidak mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat anak ini tidak mau taat kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah telah memberikan segala apa yang dia butuhkan. Allah Azza wa Jalla telah menuangkan segala apa yang dia butuhkan di dalam hidupnya. Semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Kita tidak pernah mendengar dari kedua orang tua atau dari orang-orang tua kita, kamu enggak punya rasa malu kepada Allah, kamu tidak punya rasa takut kepada Allah. Tapi di saat kedua orang tuanya atau sang anak ini durhaka kepada kedua orang tuanya, kita tidak menerima. Walaupun dia bukan anak kita. Karena kita tahu bagaimana pengorbanan kedua orang tua terhadap anak ini. Tapi kalau kita cari secara jujur, Semuanya itu sesungguhnya datang dari Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu, segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, mari kita bersama-sama untuk mencari tahu kenapa terkait dengan ibadah ini banyak manusia gagal. Karena kenapa kita ingin mencari tahu kenapa manusia ini gagal dalam persoalan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal semua nikmat datangnya dari Allah. Kesehatan dia butuhkan diberikan oleh Allah. Pakaian dunia ini adalah miliknya Allah. Dia bisa mengkapling dunia ini. Dia bisa membangun di atas dunia ini. Semuanya adalah dari Allah Azza wa Jalla. Namun kenapa manusia ini banyak tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Mari kita ingin tahu jawabannya. Lalu kita ingin tahu apa yang harus kita perbuat setelah kita menggenggam jawabannya. Jawabannya adalah karena di kehidupan kita ini ada pihak yang tidak mau menerima, tidak senang kita dekat dengan Allah, tidak ridha kita ini beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Di kehidupan dunia ini ada pihak-pihak yang tidak mau kita dekat dengan Allah. Dia tidak menginginkan kita beribadah kepada Allah. Dia tidak menginginkan kita mau patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa pihak-pihak itu? Kita kepingin tahu. Jangan-jangan pihak-pihak ini adalah musuh kita. Benar, dia adalah musuh kita. Yang harus kita kalahkan dalam setiap ketaatan. Yang harus kita beradu dalam setiap kebajikan. Maka pihak yang pertama ada di dalam jasad kita sendiri yang disebut dengan hawa nafsu. Ini pihak yang pertama yang dia tidak pernah mengingin kalau kita ini dekat dengan Allah. Tidak pernah menginginkan kita ini beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bisa mendulang kebahagiaan dalam ketaatan kepada Allah. Hawa nafsu kita selalu meringankan langkah, melicinkan jalan untuk kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap ketaatan yang kita akan buka, mesti ada tantangannya, ada bisikan-bisikan dari dalam diri kita sendiri. Ingin menggagalkan kita dari ketaatan. Ingin mengusir kita dari kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya, nafsu yang jahat dan buruk itu selalu mengajak, menyeru kepada perkara-perkara yang jelek. Musuh pertama kali ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Kalau seseorang tidak punya kekuatan untuk melawan hawa nafsunya, maka sungguh dia akan selalu menjauh dari Allah Azza wa Jalla walaupun dia bertempat tinggal di buminya Allah, menikmati pemberian Allah, makan dan minum anugerah dari Allah, kenyang karena tuangan dari Allah Azza Jalla. Dia tidak akan punya rasa malu kalau dia tidak punya kesanggupan untuk melawan hawa nafsunya. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, kita akan beritahukan insyaallah bagaimana langkah yang diberitahukan kita oleh Allah agar kita bisa lepas dari jeratan hawa nafsu kita sendiri yang selalu ingin keburukan buat kita, yang selalu ingin menjatuhkan kita ke dalam kerendahan dan kehinaan hidup. hawa nafsu kita ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Ini yang pertama, lawan yang sangat-sangat tangguh. Dalam setiap ketaatan dia hadir membisikkan kejelekan. Dalam setiap kejelekan dia tampil seolah-olah penasehat, pendorong, pendukung untuk bisa kita terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan itu. Itulah dia hawa nafsu kita ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Oleh karena itu hawa nafsu ini harus dikekang di dalam hidup. Tidak boleh dibiarkan untuk kemudian memimpin kita. Tidak boleh kita ini menjadi budak hawa nafsu. Namun kita harus ikat. Kita harus kekang perjalanannya. Agar selalu berada dalam koridor yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lawan pertama yang sangat-sangat tangguh. Lalu mana dia? Pihak yang kedua. Mana lawan yang kedua? Di mana dia? Kita kepingin ingin tahu. Di mana posisinya? Kalau dia adalah selalu menghalangi kita taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kepingin. Maka pihak yang kedua ini ada di luar kita. Siapa pihak yang ada di luar kita? Itulah dia makhluk yang telah dikutuk oleh Allah, yang telah diusir oleh Allah dari rahmatnya, dan diusir pula dari dalam surga, dan tidak akan pernah masuk kembali ke dalam surga. Siapakah makhluk itu? Semuanya kita tahu, itulah iblis dan bala tentaranya. Dia adalah lawan yang cukup-cukup tangguh. Dia melihat kita, namun kita tidak pernah melihat dia. Dia berupaya untuk mencari kelemahan-kelemahan kita. Dari situlah dia akan memasuki kita ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Dialah yang pernah mengatakan di hadapan Allah Azza wa Jalla, la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan halangi jalan engkau, aku akan hadang mereka dari jalan engkau yang lurus, kata iblis laknatullah alaih. Aku akan datangi dari arah depannya, dari arah belakangnya, samping kanan dan samping kiri, sampai engkau wahai Rabb menjumpai dan menemukan manusia-manusia itu tidak mau beribadah kepada engkau. Iblis bersesumbar di hadapan Allah. Dia akan siap menggoda langkah-langkah ketaatan. Siapapun yang mencoba meniti jalan Allah yang lurus, maka dia tampil untuk menjadi begal di tengah jalan. Dia akan datang untuk menjadi pencekal, juga penghadang di tengah jalan. Iblis laknatullah alaih. Inilah musuh besar kita sesungguhnya di dalam hidup. Kita bisa bayangkan, kalau dua kekuatan jahat ini bersatu, kekuatan jahat pada diri kita yaitu hawa nafsu, dan kekuatan jahat dari luar yaitu iblis, bersatu menjadi satu kekuatan, mampukah manusia itu untuk bisa keluar jadi pemenang? Bisakah manusia yang lemah ini untuk bisa keluar menjadi pemenang ma'asyiral muslimin yang saya hormati? Sungguh amat sangat berat perjuangan yang akan dilakukan oleh manusia ini untuk bisa lepas dan bebas dari dua lawan kejahatan yang tangguh ini. Kejahatan hawa nafsunya dan kejahatan iblis laknatullah alaih. Lalu kemana manusia ini meminta bantuan dan meminta pertolongan? Kemana manusia ini untuk menengadahkan tangannya, untuk meminta bantuan dan pertolongan? Maka kita pasti punya jawaban, tidak lain dan tiada bukan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah lah manusia itu harus meminta bantuan dan pertolongan untuk bisa keluar menjadi pemenang di hadapan dua kejahatan besar di dalam hidup. Inilah yang menyebabkan manusia itu banyak gagal untuk menempuh jalur ketaatan dan ibadah kepada Allah. Karena kuatnya dua kekuatan jahat pada diri manusia itu, dan pada diri manusia ini kelemahan yang sangat, dia tidak bisa tampil untuk menjadi orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dari awal saya mengingatkan kepada segenap saudaraku kaum muslimin bahwa kita mampu melaksanakan ketaatan dan kebajikan itu semata-mata di sana ada bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang harus dijaga. Pertolongan ini yang harus dipelihara. Mari, dengan apa kita memelihara pertolongan ini? Tentunya, menjaga dan memelihara pertolongan Allah ini dengan ketaatan dan ibadah pula. Mari kita dalami, apa sih namanya ibadah itu? Agar kita lebih dalam lagi, di mana saja kita bisa melakukan ketaatan, dan kita mampu untuk menurunkan bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Karena hawa nafsu dan iblis selalu mengintai kelemahan kita, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Sekali lagi, pertolongan Allah lah yang selalu kita tunggu-tunggu di dalam hidup. Dan untuk mendapatkan pertolongan Allah, tidak ada caranya kecuali melalui tali-tali pendekatan dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu, mana yang dimaksud dengan ibadah? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan, yang namanya ibadah itu adalah ismun kullus min jami'in likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mal adh-dhahirati wal batinah. Apapun namanya, baik berbentuk ucapan atau perbuatan organ tubuh kita, gerak-gerik tubuh kita, ucapan ini diridhai oleh Allah, perbuatan itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah namanya ibadah. Saya ulangi lagi. Apa namanya? Ibadah itu adalah semua bentuk ucapan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang disebut dengan ibadah. Contoh misalkan, seseorang anak ketika bapaknya mengatakan, "Nak, bawa pupuk ini ke sawah." Anaknya mau menuruti apa yang diperintahkan oleh sang bapak. Maka anak ini sesungguhnya dia sedang melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Loh, bagaimana kita tahu? Ya, sekarang kita bertanya, perbuatan seperti ini disenangi oleh Allah, dicintai oleh Allah atau tidak? Pasti kita akan menjawab bahwa perbuatan ini disenangi dan disukai oleh Allah. Berarti perbuatan anak cuma mengantar pupuk ke sawah, dia sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kan terkadang kita belum sampai ke sana. Kalau ini adalah sebuah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. seseorang barakallahu fikum, bapak seorang suami keluar dari rumahnya setelah sarapan, berangkat ke ladangnya, mungkin ada ternaknya, atau barakallahu fikum ada sawahnya, dia garap. Perbuatan ini sudah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla bahwa kewajiban mencari nafkah itu ada di pundaknya siapa? Seorang suami. Maka di saat suami ini kemanapun dia keluar, dia jadi tukang batu, atau tukang bangunan, atau tukang kayu, dia keluar dari rumahnya melaksanakan tugas untuk mencari nafkah. Perbuatan sang bapak ini adalah perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka perbuatannya sesungguhnya ibadah kepada Allah. Seorang istri di rumah berdandan dengan dandanan yang sangat memikat suaminya. Berdandan, bersolek, berpakaian dengan pakaian yang sangat-sangat memikat suaminya. Tentu secara lahiriah sampai suaminya senang. Kemudian barakallahu fikum terpancing hasratnya. Sang wanita yang dia bersolek untuk suaminya, itu adalah perbuatan wanita ini disenangi dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka wanita di saat itu bersolek untuk kemudian menyenangkan dan mengembirakan suaminya adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia benar-benar mengetahui, maka dia tidak akan pelit wanita itu untuk bersolek di hadapan suaminya, karena itu merupakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Perbuatan itu disenangi oleh Allah. Perbuatan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, terlalu banyak sesungguhnya dimanapun kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Di masjid, di luar masjid, di tempat kerja kita, ketika kita berjalan, kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu, ibadah itu sesuatu yang sangat-sangat luas. Ketika seseorang mengumandangkan azan, dari rumah didengar, dia juga menjawab seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, maka dia sedang beribadah. Wanita juga demikian, menjawab seruan azan di rumahnya, juga dia sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ibadah itu sesuatu yang sangat-sangat luas. Tidak boleh disempitkan makna ibadah itu hanya di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya di masjid saja. Barakallahu fikum. Di mana-mana seseorang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, menambah pembahasan ibadah ini, maka kita harus mengetahui ibadah yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena ini menjadi syarat ibadah kita itu diterima oleh Allah. Tidak semua ketaatan yang kita kerjakan lalu serta-merta diterima langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak demikian. Barakallahu fikum. Namun Allah telah meletakkan syarat-syarat ibadah hamba itu diterima oleh Allah. Syarat ibadah diterima oleh Allah itu ada di dalam rukun Islam yang pertama. Terdapat di dalam rukun Islam yang pertama. Apa rukun Islam pertama, Dik? Mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini syarat kedua kalimat syahadat itu merupakan syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Loh, kok begitu ya? Ya. Allahu Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan dasar landasan syarat mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amalan-amalan, maksudnya ketaatan, semua amalan-amalan itu sesuai tergantung sah diterima dengan niat. Segenap saudaraku kaum muslimin, kalimat syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, kalimat syahadat yang pertama ini mengajarkan kepada kita agar semua bentuk ibadah tidak boleh kita peruntukkan dan berikan kecuali buat Allah Azza wa Jalla. Kalau secara singkatnya kita sering mendengar kata-kata ikhlas. Pak, Bu, Pak, kalau beribadah yang ikhlas dong. Loh, ya, benar. Sekarang ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu adalah melaksanakan ketaatan sekecil apapun, ibadah seringan apapun, kebajikan seberat apapun, tidak pernah kita inginkan dalam ibadah ini kecuali ingin mendapatkan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Inilah yang disebut dengan ikhlas. Yang memanggil saya untuk beribadah ini adalah Allah. Yang saya ingin cari melalui ibadah ini adalah cintanya Allah, ridhonya Allah, ganjaran dari Allah, upah dari Allah, ingin surganya Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah gambaran keikhlasan dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ikhlas ini adalah kandungan syahadat yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua. Syahadat yang kedua berbunyi. Apa tadi? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat ini maknanya aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya Allah. Muhammad adalah pesuruhnya Allah. Apa maksudnya dalam persaksian kita ini? Bahwa kita tidak akan melakukan ibadah, melakukan ketaatan, melakukan kebajikan kepada Allah kecuali harus sesuai dengan bimbingan utusan Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh keluar dari tuntunan, bimbingan sang utusan Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada tuntunannya, tidak ada bimbingannya, tidak ada contohnya dariku, maka amalan itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Maka syahadat yang kedua ini memberitahukan kepada kita bahwa dalam pelaksanaan pembuktian syahadat pertama, ibadah itu untuk Allah, maka tidak boleh kita melaksanakan sebuah ibadah, kebaikan, ketaatan, kecuali ada tuntunan, ada contoh, ada teladan dari sang utusan Allah Azza wa Jalla. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, kedua perkara ini, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, Allah gabung menjadi rukun Islam yang pertama. Allahu Azza wa Jalla menggabung menjadi rukun Islam yang pertama. Baru setelah rukun Islam pertama ini, solat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Maka setelah kita mengerti ternyata ibadah yang kita kerjakan ini ada peluang untuk ditolak kalau kita mengerjakannya tidak di atas landasan dan syaratnya. Landasan dan syarat ibadah itu sekali lagi ada pada rukun Islam yang pertama. Apa tadi? Rukun Islam yang pertama. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Kesimpulan kita bahwa ibadah itu akan diterima apabila berdiri atau dilaksanakan di atas dua syarat. Syarat yang pertama secara ringkas, ikhlas. Dia tidak menginginkan apa-apa di dalam ibadah ini kecuali ingin nilai dari Allah Azza wa Jalla. Mungkin kita akan bertanya, apa toh ada orang yang menginginkan yang lain apa dalam ibadah? Ada. Ada orang yang gemar bersedekah. Ya, gemar bersedekah tetapi supaya dikatakan dermawan. Oh, gemar bersedekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lah, orang yang seperti inilah yang pertama kali kelak dinyalakan atasnya api neraka. Bersedekah supaya dikatakan orang dermawan." Ini satu. Kedua, dari tiga orang yang dinyalakan api neraka pertama kali kelak, orang yang berperang di jalan Allah. Dia berperang bukan ingin mendapatkan nilai dari Allah supaya dia dikatakan pahlawan pemberani. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah diberikan di dunia gelar itu. Diberikan gelar pahlawan, pejuang, tetapi amal besarnya ini di sisi Allah menjadi nihil nilainya, tidak ada sama sekali, bahkan berubah menjadi azab dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang tidak ada padanya? Keikhlasan, barakallahu fikum. Yang ketiga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang belajar Al-Qur'an supaya dikatakan qari, orang yang belajar ilmu supaya dikatakan alim, itu yang dikejar, itu yang dicari. Maka di dunia diberikan apa yang dicari, tetapi akan dihukum kelak di sisi Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, apa yang tidak ada? Yang tidak ada adalah keikhlasan padanya. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka syarat pertama adalah ikhlas. Syarat yang kedua, gampang insyaAllah untuk diingat. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Dan syarat yang kedua adalah sesuai ibadah itu dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekali lagi, syarat yang kedua yaitu ibadah tersebut ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kesimpulan kita pada malam hari ini, bahwa ibadah itu sesuatu yang sangat luas, dan ibadah itu akan diterima oleh Allah Azza wa Jal apabila dilaksanakan, dikerjakan di atas dua syarat. Apa Pak Jamal pertama tadi? Pertama? Syarat pertama tadi? Ikhlas. Yang kedua? Ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua syarat ini ada pada rukun Islam yang pertama. Ikhlas ada pada asyhadu an la ilaha illallah. Sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam ada pada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan insyaAllah kita menyambung pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kesehatan semuanya. Dan diberikan waktu luang dan sekaligus keikhlasan untuk bisa duduk sesaat di majlis ilmu, majlis muzakarah, majlis saling tegur sapa dan saling ingat mengingatkan, semoga berguna buat kita semuanya. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.